bakmi mangan sego lawuh kerupuk. Aku gak percaya arek saiki kepethuk Joko gondeli sapu. Saiki wis ungsume jalak kucing lolo anake lampune mati kepancal bapakne. Saiki pembangunan wis maju. Embong-embong padha diaspal, lampune padhang. Senajan mlaku ayo dalu kaya awan. Ayo Cak. Kenang-kenang. Boleh gak seneng melaku ditabu jula-juli. Aku kira nek kerungu taban jula-juli. Utang-utang ini sawangan ini kaya gak nge-utang. Tak hitungan ini kena-kena.